Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum jikalau kita sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, tapi iya, masjid kita itu di depannya ada semacam penghalang, semisal parit. Dulu pernah saya dengar di Roja TV Ustaz, parit dan lalu lalang jalan orang yang bisa dijadikan sutroh ya Ustaz. Jadi ini hanya parit saja Ustaz sebagai penghalang. Apakah itu cukup Ustaz sebagai penghalang? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak ya, apabila parit itu cukup luas, cukup besar ya, dan betul-betul memisahkan antara masjid dengan kuburan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu bersatu dengan masjid, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Oleh karena itu, ya, seperti itu kalau memang ternyata ada parit-paritnya dan di situ ada airnya, ya, di mana juga cukup besar antara paritnya tersebut dan kuburannya pun juga tidak bersatu dengan masjid, insya Allah itu diperbolehkan, wallahu a'lam.